Surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha melihat, yang maha mendengar dan maha melihat. Barakallahu fikum. Kita ketahui jarak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa takriban mungkin sekitar 1300 sampai 1500 kilo. Nah, yang mana kalau ditempuh dengan jalan kaki mungkin sekitar 40 hari. Ya. Dan berkendaraan mungkin beberapa jam, ya, 15 jam, 16 jam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya memperjalankan, ya, kurang dari satu malam, ya, dalam beberapa waktu saja. Ini perkara gaib yang wajib kita imani. Barakallahu fikum. Kita sebutkan kemarin bahasanya ketika diangkat ke langit, yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat dengan Nabi Idris, kemudian langit kelima Nabi Harun dan Imran, yang keenam Nabi Musa, kemudian yang terakhir Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Yang mana ketika naik ke langit yang ketujuh, Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, tempat para malaikat beribadah. Yang dikatakan setiap harinya masuk di Baitul Ma'mur tersebut 70 ribu malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka keluar. Hari berikutnya diganti dengan malaikat yang lain sebanyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menghitungnya. Nah, berapa banyak ya, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan padanya salat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah ridho, ya. Pertama kali ketika disyariatkan 50 kali, ya, beliau menerima, kemudian turun. Tatkala sampai di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, maka ditanyakan padanya, apa yang disyariatkan oleh Rabbmu? Dijawab dengan 50 kali sholat. Nah, maka apa kata Nabi Musa alaihissalam? Beliau mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menjalankan perkara tersebut. Karena itu sudah aku ujikan 50 kali sholat untuk umatku Bani Israel. dengan ujian yang sangat berat. Asyadul mu'alijah. Farji ila rabbik. Fas'alhu at-takhfif li ummatik. Kembali kepada Rabbmu, minta keringanan untuk umatmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun kembali menemui Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Dan diturunkan 10 kali dalam sehari semalam. Kemudian minta keringanan lagi sampai sholat yang kita jalankan saat ini. 5 kali dalam sehari semalam. Yang mana 5 kali ini kata Rasulullah SAW, ini dilipat gandakan setiap kalinya 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Satu kali ini seperti 10 salat. Maka 5 kali ini seakan-akan 50 kali salat. Ini keutamaan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah dengan menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Dan pada malam itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga yang mana di dalamnya ada kubah, kemudian lantainya misik. Yang tidak bisa digambarkan keindahannya keelokannya. Sebaik-baik atau seindah-indahnya perkara di dunia ini belum ada apa-apanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khadar 'ala qalbi bashar. Terpetik saja keindahannya tidak pernah di hati-hati manusia, apalagi terdengar, terlihat. Maka sepantasnya surah Mumin untuk berusaha memasukinya dengan menjalankan awamirillah, perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang besar. Barakallahu fikum. Ini salah satu mukjizat, kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib setiap muslim, setiap mukmin untuk mengimaninya. Tatkala peristiwa Isra Mi'raj ini didengar oleh kaum Yahudi, maka mereka mendatangi Abu Bakar menyatakan, itu sahabatmu, temanmu itu mengabarkan perkara demikian, demikian, demikian yang tidak masuk akal, perkara yang di luar nalar manusia. Menyatakan bahwasanya ini bukan perkara yang bisa dibenarkan, dusta dia, sihir kalau bisa, atau mimpi. Tapi apa kata Abu Bakar? Seandainya yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari perkara tersebut, maka aku pun langsung percaya. Aku percaya 100%. Inilah maka di kelilingan as-siddiq yang membenarkan apa yang didustakan oleh kaum kufar, musyrikin, ini dibenarkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Karena keimanan, keimanan yang ada pada diri Abu Bakar. Maka kita mengikuti, mengikuti apa yang Allah SWT firmankan alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib meskipun kita tidak melihatnya, sebatas mendengar. Kata manakala itu sahih, benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita benarkan. Nah, ini konsekuensi keimanan seseorang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan, meyakini, ya, itu adalah perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah. Tidaklah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu keluar dari hawa nafsunya, keluar dari dirinya sendiri. In huwa illa wahyun yuha, kecuali itu merupakan wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Maka kita benarkan perkara-perkara yang tidak masuk akal ataupun perkara-perkara yang tidak bisa dipahami oleh akal terkait dengan syariat-syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Ya, jadilah mukmin yang sejati, yang membenarkan dan menjalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dan perintahkan kepada kita sebagai kaum mukminin, ya. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Kalau mencintai artis, ya, sampai gerakannya, kemudian gaya hidupnya, kehidupannya, bahkan lirik-lirik lagu yang mereka dendangkan dihafal, mati di atas perkara tersebut, maka na'udzubillahi min dzalik. Maka cintailah Allah dan Rasulnya sehingga Allah bangkitkan kita bersama orang yang kita cintai. Yassarallahu lana al-umur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.